السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى berfirman dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-An'am ayat 122, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil ard aw yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan baginya cahaya, yang dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya, apakah dia sama kaman seperti yang berjalan fid dhulumat, di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan tidak bisa keluar daripadanya. Ikhwani fi din a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini membedakan hati yang hidup dengan hati yang mati, dan membedakan hati yang memiliki cahaya dan hati yang tidak memiliki cahaya. Adapun hati yang hidup adalah hati orang yang beriman. Karena iman adalah ruh. Al-jasad bila ruh mayyit. Jasad tanpa ruh maka dikatakan bangkai, mati dia. Tetapi ketika diberikan ruh, hidup. Maka yang namanya al-qalbu akan hidup dengan ruh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, dalam surat Asy-Syura, ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintahku. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang kamu tadinya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami membimbing dengannya siapa yang kami kehendaki min ibadina. Siapa yang kami kehendaki, kata Allah, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasul, sungguh-sungguh membimbing ke dalam hidayah. Membimbing ke jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh. Badan ini akan hidup dengan ruh. Dan hati akan hidup dengan iman. Yang engkau tadinya tidak tahu apa kitab, apa iman. Kami kirimkan kepadamu ruh min amrina, kata Allah. Kemudian kami jadikan cahaya. Yang kami membimbingmu dengan cahaya tersebut. Dan sungguh engkau mengajak kepada jalan yang lurus. Maka orang yang seperti ini, Allah banggakan dan Allah katakan, apakah sama orang yang tadinya mayit, kemudian kami jadikan hidup. Dan kami berikan baginya cahaya. Apa sama dengan mereka yang yamshi fil dhulumat? Mereka yang berjalan di tengah kegelapan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan padanya hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Dijadikan hidupnya sempurna. Hidupnya lebih hidup. Hidupnya dalam keadaan tayyib. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terutama berkaitan dengan hati. Orang mukmin bisa sakit badannya. Orang mukmin bisa terluka tubuhnya. Orang mukmin bisa mendapatkan musibah-musibah. Tetapi karena iman dan kesabaran mereka, atau iman yang membuahkan kesabaran, maka bagi mereka perkara tersebut antara dua, antara syukur dengan sabar. Maka selalu dalam keadaan tenteram, selalu dalam keadaan sehat, hayat thayyibah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yutukul ladhi fadlin fadlah. Maka mintakanlah ampun kepada Allah, atau mintalah ampun kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan yumatti'kum mata'an hasanah. Allah akan berikan pada kalian kenikmatan, akan diberikan kepada kalian mata'an hasanah. Kenikmatan yang baik. Demikian pula ayat-ayat lain yang Allah katakan tentang masalah kehidupan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang tidak beriman, atau menyebut orang-orang yang tidak beriman sebagai mayit. Allah katakan, amwatun ghairu ahya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang mereka, bahwa mereka dalam keadaan seperti orang yang sudah dikubur. Lebih parah lagi, sudah mati, sudah dikubur. Inna allaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah bisa menjadikan mendengar segala sesuatu yang dikehendakinya. Tapi engkau enggak akan bisa menjadikan orang yang dikubur itu mendengar. Ternyata ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Yang dinasehati dengan lisan, telinga mereka memiliki tutupan. Dinasehati dengan contoh yang bisa dilihat, mata mereka tertutup juga. Ditegur, dinasehati, diperingati, hati mereka sudah buta tuli. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Engkau wahai Rasul, enggak akan bisa menjadikan orang yang dikubur itu mendengar. Artinya mereka ini amwat, ghairu ahya. Dikatakan oleh seorang penyair, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi. Kebodohan itu sebelum matinya dia sudah mati. Orang yang memiliki kebodohan, qabla al mauti mautun li ahlihi, sebelum dia mati dia sudah mati. Pemilik-pemilik kebodohan itu. Wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Dan badan-badan mereka sebelum kuburan yang sebenarnya, badannya itu kuburan. Karena hatinya mati, dikubur dalam badannya. Qabla al-quburi quburu. Arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Ruh-ruh mereka sudah gelisah. Akan keluar dari tubuh-tubuh mereka. Tetapi bedanya kematian hati ini, na'udzubillah, hatta laisa lahum hatta nushuri nushuru. Akhwani fi din, a'azakumullah. Yang sampai hari kiamat pun mereka akan tetap demikian keadaannya. Karena setelah hari kiamat, apalagi? Tidak ada perubahan, tidak ada diterima taubat, tidak diterima lagi pengampunan. Selesai. Tertutup pintu taubat dengan kematiannya. Maka hatta nusyur, laisa lahum nusyur. Tidak bangkit lagi. Mati yang terus-menerus. Kalau jasad mati, kemudian dibangkitkan lagi. Kalau hati yang mati, sampai yaumul qiyamah, tetap dia kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, walaupun mungkin dia akan beralasan dengan alasan-alasan sudah bisa tidak bisa diterima. Tidak bisa hidup lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bicarakan hari ini atau malam hari ini adalah tentang proses kematian tersebut. Jangan dikira seseorang yang memiliki hati yang hidup tiba-tiba mati. Tetapi ada proses sakit. Sakit semakin parah, kemudian mati. Dan kalau sudah mati, dikatakan dengan kalimat khatamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa hati yang hidup dan bercahaya harus memiliki dua perkara. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. Bahwa maksud dari pembahasan ini, kata Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahafan, bahwa hati akan jadi baik, hati akan mendapatkan kebahagiaan, akan beri mata'an hasanan, kalau dia memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah nur, kehidupan. Yang kedua nur. Yang pertama iman, yang kedua keinginan. Iman dalam artian ilmu dan keinginan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua perkara ini dalam beberapa ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sambutlah ajakan Rasulullah SAW. Karena dia mengajak kalian lima yuhyikum, mengajak kalian kepada yang menghidupkan kalian. Dan jangan menjawab, saya sudah hidup. Sebab ini kehidupan, bukan kehidupan jasad. Kehidupan hati-hati kalian. Hati-hati kita. Kalau Allah mengajak kepada sesuatu yang yuhyikum, Rasulullah SAW juga demikian. Mengajak pada apa-apa yang yuhyikum, istajibu. Sambutlah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hati ini ada dua kekuatan. Dua kekuatan ini, yang pertama quwwatul ilmi wat tamyiz, yang kedua quwwatul iradah wal hubb. Yang pertama kekuatan ilmu dan kekuatan membedakan mana hak mana batil, mana benar mana salah, mana sunnah mana bid'ah. Ini quwwatul ilm wa quwwatut tamyiz, kekuatan ilmu dan kekuatan untuk membedakan. Yang kedua, quwwatul iradah, kekuatan kehendak. Ingin atau tidak ingin dia. Kalau dia memiliki keinginan, seberapa keinginannya? Mau atau tidak mau? Mau, seberapa kemauanmu? Dua kekuatan inilah yang menopang kehidupan hati. Sudah kita bicarakan yang mayit. Yang mayit tidak punya iman, gak punya ilmu, gak punya keinginan sama sekali. Gak dibahas. Kita membahas tentang kaum muslimin. Yang sedikit banyak mereka punya kehidupan hati dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, iman kepada para anbiya. Iman kepada hari akhir. Paling sedikit mereka punya itu. Tayyib, seberapa yang diketahui itu ilmu? Dan seberapa kamu ingin melaksanakannya? Kamu ingin menerapkannya? Maka dengan dua inilah hati manusia yang satu dengan yang lain akan berbeda. Yang ini lebih hidup, yang ini kurang. Kehidupannya bahkan setengah mati. Yang ini semangat, punya quwwatul iradah yang tinggi, yang ini enggak memiliki quwwatul iradah, sekedarnya saja. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kamaluhu wa salahuhu bi isti'mali hatainil quwwatain. Hati manusia akan jadi baik atau tidak baik, akan jadi sempurna atau tidak sempurna, bergantung kepada penggunaan dua kekuatan tadi, kekuatan ilmu dan membedakan, dan kekuatan keinginan. Wa ya'udu 'alaihi bi salahihi wa sa'adatihi, kebahagiaan dia, ketenteraman hatinya, kesempurnaannya, semua berkait dengan dua perkara itu. Quwwatul ilm fi idrakil haqq wa ma'rifatihi wa tamyiz bainahu wa bainal batil wa bisti'mal quwwatil iradah. Berkait dengan kekuatan ilmu, memahami kebenaran, mengenali kebenaran, bisa membedakan dengan yang batil. Dan yang kedua, menggunakan kekuatan, keinginan, kesukaan, kemauan dalam mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Sudah jelas, man lam ya'rifil haqq dal. Siapa yang tidak mengenali kebenaran, sesat. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengenali kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran, dal, bukan, lebih mengerikan, maghdubi alaih. Kata Ibnu Qayyim, maghdubun alaih, orang yang tidak tahu kebenaran salah jalan, walaupun punya keinginan, walaupun punya keinginan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridinil khair lan yusiba. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Cuma mau tok. Saya pengin, tapi enggak belajar. Dari mana dia tahu? Dari mana dia selamat? Akhirnya dikira benar padahal salah. Dikira hak padahal batil. Dikira ini adalah kebaikan-kebaikan, ternyata ini memporak-porandakan kerusakan-kerusakan di mana-mana. Bal, ya, sesat dia. Kasihan. Bal artinya salah jalan, tersesat. Wa man arafahu wa athara ghairahu. Tetapi sebaliknya siapa yang tahu tetapi dia lebih memilih yang lain, maghdubun alai. Dia akan dimurkai oleh Allah. Sudah tahu yang hak adalah yang ini, tapi dia tidak mau memilih yang hak. Dia memilih yang batil. Entah ada hadzun nafs, entah ada keinginan pribadi, entah dia ingin popularitas, entah dia takut gengsi untuk mengakui kebenaran, atau dia malu, atau apalah. Semuanya hawa. Sehingga dia walaupun tahu itu hak, dia tidak pegang. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya inilah dua bahaya yang hanya memakai kekuatan ilmu tetapi tidak memakai kekuatan iradah. Sebaliknya, memakai kekuatan iradah tapi tidak memiliki kekuatan ilmu. Dua-duanya mengerikan. Wa man arafahu wa tabi'ahu fahuwa mun'am 'alaih. Siapa yang mengenali kebenaran dan siapa yang menginginkan kebenaran, maka dialah mun'am 'alaih, orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang sudah Allah janjikan, man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dijanjikan hayatan thayyibah buat siapa? Buat orang yang memiliki dua. 'Amila 'amalan salihan wa huwa mu'min. Qul inna a'azakum Allah, 'amal dan ilmu. Allah katakan juga dalam ayat yang tadi ini, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat lainnya. Janji-janji Allah untuk mereka-mereka yang memiliki dan menggunakan dua kekuatan tadi untuk yang benar. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, bahwa dua kekuatan ini harus dan mesti, harus dalam artian khilqah, selalu ada. Selalu ada pada setiap hati. Hanya saja kalau tidak digunakan untuk mencari kebenaran, dia akan mencari kebatilan. Kalau dia tidak isi dengan ilmu yang hak, akan masuk ilmu yang batil. Demikian pula kalau tidak memiliki keinginan untuk ke jalan yang lurus, akan ada keinginan kepada jalan yang batil. Ini hati. Uniknya di situ. Tidak mungkin kosong. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tidak mungkin kosong. Artinya dalam keadaan, keinginan itu akan tetap ada. Manusia harith wa hamma. Kata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqul asma. Sebaik-baik nama adalah harith wa hamma. Apa harith? Orang yang berupaya. Apa hammam? Orang yang punya keinginan. Sehingga siapapun dia harith. Dan siapapun dia hammam. Siapapun dia yahruth. Siapapun dia pasti punya himmah. Pertanyaannya sekarang, himmahnya kemana? Himmahnya kemana? Kalau enggak ada himmah kepada yang hak, otomatis dia memiliki himmah kepada yang batil. Kalau enggak punya semangat kepada kebaikan, semangatnya pada kejelekan. Itu masalahnya. Demikian uniknya al-qalb. Demikian uniknya hati ini. Wa jama'a subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua kekuatan tadi di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau bertanya kepadamu hambaku tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaklah mereka istijabah dan hendaklah mereka beriman. Iman dan istijabah. Iman itu sering, dan bukan hanya sering, dikatakan qorin al-ilm. Qorinul ilm artinya berdampingan dengan ilmu, enggak bisa terpisah. Saya beriman. Beriman pada apa? Hah? Ya beriman pada ini, ilmu. Kalau tidak tahu, bagaimana beriman? Oh, saya tidak tahu. Beriman itu mempercayai berita-berita dari Allah. Tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang keesaannya, uluhiyahnya, rububiyahnya. Beriman tentang kepada yaumil akhir, beriman kepada semua yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Kalau kamu beriman berita-berita tersebut, kamu mukmin. Berarti engkau beriman kepada semua berita yang ada dan semua akidah, usul akidah yang ada dalam kitab dan sunnah. Tentunya berkait dengan ilmu. Enggak mungkin tanpa ilmu. Yang kedua, al-istijabah. Istijabah itu kalau dipanggil datang. Kalau disuruh kerjakan. Kalau dilarang tinggalkan. Itu istijabah namanya. Istajibu. Falyastajibu. Hendaklah kalian atau hendaklah mereka menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat yang tadi, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Berarti dua. Quwwatul ilm wa quwwatul iradah. Harus punya ilmunya dan harus ingin mengikuti ilmu tersebut. Ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi." Mereka-mereka yang beriman kepadanya. Wa 'azzaruhu dan mendukungnya. Wa nasaruhu menolongnya. Wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Saya percaya. Saya beriman. Tetapi enggak membela. Kalam. Qaulun bila amal. Hanya ucapan tanpa bukti. Hanya quwwatul ilm, enggak ada quwwatul iradah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang disebut ulaika humul muflihun, mereka-mereka yang akan mendapatkan falah adalah orang-orang yang amanu bihi wa azzaruhu. Yang beriman kepadanya, kepada Nabi SAW, wa azzaruhu dan mendukungnya. Wa nasaruhu menolongnya. Wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Baru ini muflihun. Dua. Selalu dua. Yang pertama, amanu bihi quwwatul ilm. Ada ilmu bahwa beliau Rasul. Utusan Allah mendapatkan wahyu. Menyampaikan wahyu. Harus diikuti. Harus diteladani. Harus jadikan uswah. Harus kita terima syariatnya. Fatwa atau ucapan-ucapannya. Perintahnya dan larangnya kita pegang. Itu teori. Taib. Cukup. Harus dibuktikan dengan pengamalan. Kamu kalau tahu beliau Rasul, punyakah keinginan untuk mengikuti beliau, membela beliau, mendukung beliau, mengikuti cahaya yang dibawa oleh beliau? Kalau ya, terbukti dalam amalannya, berarti ulaika humul muflihun. Allah mengiringkan selalu, bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Setiap ada kalimat amanu, apa setelah itu? Wa amilus salihat. Sahih? Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Beriman, beramal dengan amalan yang saleh. Yang ini quwwatul ilm, yang ini quwwatul iradah, keinginan untuk mengerjakan, keinginan untuk mengerjakan. Kalau teori saja mungkin ditanyakan pada sekian banyak orang, jawabannya benar. Kita bikin tes, mereka akan jawab dengan benar. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam agamaku. Kewajibannya apa? Salat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Tapi ketika kita tanya dari perbuatan mereka, siapa yang semangat dan ingin mengerjakan semua yang ada dalam Quran dan Sunnah, atau semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Kam qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum, sedikit sekali mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dibawakan juga ayat yang ketiga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ssalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Apa akhir-akhir ayatnya? Ulaika humul muflihun. Sama dengan akhir ayat yang tadi. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini sehingga mereka jadi muflihun? Orang yang beriman pada yang gaib, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan pada nabi-nabi sebelummu, dan beriman pada hari akhir, disebut iman wa amal, iman wa amal, iman wa amal. Akhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula ketika dikatakan tentang masalah bir, laisal birra, dikatakan oleh Allah Ta'ala, antuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man amana billah. Disebutkan albir, beriman pada Allah, yaumil akhir, kepada para nabi, kepada hari akhir, sampai mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mulai amal disebutkan amal-amal saleh. Dibawakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wa aidan fi qoulihi ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal 'asr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa aqsama bid-dahri. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dahar, dan Allah bebas bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Alladhi huwa zamanul a'malir rabihah wal khasirah. Allah bersumpah dengan ad-dahr, dengan al-'asr, dengan waktu, karena itulah merupakan waktu amalan-amalan manusia. Apakah rabihah atau khasirah? Apakah untung atau rugi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa umur itu syajarah, pohon kehidupan. Cabang-cabangnya atau bulan-bulannya atau tahun-tahunnya adalah cabang-cabangnya. Bulan-bulannya adalah ranting-rantingnya. Sampai saat demi saat adalah daun-daunnya. Kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh, maka buahnya manis yaumul qiyamah. Yaum hasadih, hari dipetiknya yaumul qiyamah. Tetapi kalau syajarah pohon kehidupan ini diisi dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan, maka buahnya zakum yaumul qiyamah. Buah yang pahit. La yusni wa la yugni min ju', enggak menghilangkan haus, tidak menghilangkan lapar. bahkan akan merusak tenggorokannya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, illa man kammala quwwatal ilmiyah bil iman billah, kecuali orang yang hatinya sempurna dengan kekuatan ilmu, wa quwwatuhul amaliyah, dan kekuatan amal dengan amalan yang saleh. Fa hadza kamaluhu fi nafsihi, ini baru kesempurnaan pada dirinya pribadi. Thumma kammala ghayrahu, kemudian dia juga menyempurnakan atau membantu kesempurnaan orang lain. Dengan apa? Bil ilmin nafi' wal amal salih, dengan menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dengan menyuruh orang beramal saleh. Wa kammala ghayrahu bi ta'limihi iyyah, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia menasehati orang lain. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, dia berupaya untuk menyempurnakan dua kekuatan tadi, kekuatan ilmu dengan belajar dan kekuatan semangat mengamalkan. Setelah itu disampaikan juga semangat ingin menjadikan saudaranya juga sempurna. Yang tidak tahu diberitahu, yang tidak ngerti diberi pengertian, yang lupa diingatkan. Tawasau bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati dengan sabar. Bi ta'limihi iyyahu wa wasiyatihi lahu bis sabr alaihi, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Wa li hadza, oleh karena itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la fakkara an-nas fi suratil 'asr lakafathum, kalau manusia mau berpikir melihat lebih jeli tentang ayat dalam surat Al-Asr atau surat Al-Asr, lakafathum, niscaya cukup. Cukup. Hanya surat Al-Asr saja. Ikhwani fid-din a'azzakumullah. Maka seorang yang memiliki quwwatul ilm dan quwwatul amal, dan menggunakan kekuatan ilmunya untuk mempelajari agama, mempelajari syariat, dan memiliki juga kekuatan semangat mengamalkan, mengamalkan apa yang diketahuinya dari ilmu, maka dia menjadi sempurna. Dan justru dikatakan lebih sempurna lagi kalau dia dibantu saudaranya untuk saling mengingatkan. Karena manusia mahlul khata wan nisyan, yang namanya manusia makhluk yang selalu salah atau sering salah. Kadang alpa, kadang lupa. Akhwani fillah a'azzakumullah, Allah Maha tahu. Berupayalah agar kalian beriman dan beramal saleh. Tapi Allah tahu kalian enggak bisa sempurna, maka suluh saling mengingatkan. Kamu terlihat kekurangannya oleh saudaramu, saudaramu terlihat kekurangannya oleh kamu. Saling mengingatkan, saling menasehati. Bi ikhlas. Ini qul inna a'azzakumullah, berarti hatinya hidup. Punya keinginan, punya rasa kasih sayang pada saudaranya, agar mereka mendapatkan kebaikan. Agar yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang lupa jadi ingat, yang belum beramal agar segera beramal. Kamu kan tahu, kerjakan. Kamu kan ngerti, amalkan. Karena ilmu sudah nyampe. Ternyata yang kurang kekuatan amalnya yang kurang. Ilmunya sudah tahu, berarti harus diberi semangat. Diberi semangat itu bisa dengan sekian macam. Dengan ucapan, dengan teguran yang agak keras, kadang dengan marah, kadang dengan ancaman. Saya enggak suka. Wallahi, saya enggak suka berteman dengan orang yang begini, begini, begini, begini. Maksiat, maksiat, maksiat. Sudah sampai tingkat tiga ini. Kenapa? Kasihan sama dia. Sayang sama dia. Mudah-mudahan dia kembali. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Tawassib al-haq wa tawassib al-sabr. Seorang yang ikhlas niscaya akan menerima nasihatmu. Orang yang tidak memiliki tarikan-tarikan hawa, enggak akan gengsi untuk menerima. bahkan akan berkata jazakallahu khairan, atau paling sedikit akan berkata dalam hati, alhamdulillah ada yang mengingatkan saya. Didoakan saudaranya, semoga Allah memberikan balasan kepadanya karena dia menegur saya, menasihati saya. Ini barakallahu fikum berarti hati dia hati yang hidup. Hati yang sakit enggak bisa merasakan manisnya, lezatnya makanan-makanan yang baik. Khanifidin a'azakumullah. Sebagaimana jasad yang sakit enggak bisa merasakan minuman yang lezat, makanan yang lezat. Semua terasa pahit. Jangan salahkan makanannya. Jangan salahkan minumannya. Yang salah, lidahnya sakit. Semua pahit. Karena sakit. Demikian pula hati yang sakit diberi nikmah ilmu. Hadha huwa sahih, hadha huwa sawab, hadha qala Allah, qala Rasul. Sakit dia. Marah, terasa pahit, kurang ajar. Marah-marah. Isyarat. Jangan salahkan Qur'annya, jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan nasihatnya. Dia sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan kita semuanya. Semoga Allah sembuhkan kita dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.